Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kita. Mudah-mudahan dengan itu semua Allah memberikan tambahan rezeki kepada kita. Karena itu sudah Allah tetapkan di dalam ketetapan hukumnya, yaitu yang dinamakan sunnatullah. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, masuk kita pada hari ini ayat ke-110 dalam surah Taha, masih membicarakan tentang keadaan pada hari kiamat. Bagaimana pada hari kiamat kelak nanti begitu banyak kejadian, yang paling penting dari seluruh kejadian itu Allah tunjukkan kekuasaannya, Allah tunjukkan kebijaksanaannya, Allah tunjukkan segala sesuatu yang tak pernah dipikirkan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi 'ilma. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan yang akan terjadi dan apa yang di belakang mereka yang telah terjadi. Sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menggambarkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha mengetahui. Tentunya kalau sudah begitu, kita dituntut untuk beriman kepada Allah dan berbuat baik karenanya atau semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah difirmankan Allah dalam kitab sucinya, ya'lamu ma baina aydihim, Allah mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi di belakang mereka. Sungguhnya kita, kata Allah, tidak akan mengetahui hal tersebut. Apa maksudnya dalam ayat ini adalah supaya kita mengajak seluruh umat Islam dan seluruhnya beriman kepada Allah tanpa harus kita membuktikan siapa Allah itu sebenarnya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam kitab sucinya supaya kita tetap berbuat baik karenanya semata-mata. Nilai ataupun tujuan yang difirmankan Allah dalam kitab suci ini adalah supaya kita tidak antusias untuk mengetahui apa yang terjadi yang akan datang dan apa yang telah terjadi sebelum atau di belakang kita sebelumnya. Kenapa? Karena itu akan menipiskan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti dibilang atau dikatakan oleh Muhammad Ghazali, ia mengatakan, "Law na'lamul ghaiba, law alimnal ghaiba lakhtarnal waqi'." Kalau seandainya pun kami ketahui apa yang gaib itu, tapi kami lebih memilih apa yang terjadi pada saat ini. Supaya apa? Supaya kita dapat dengan ikhlas terhadap apa yang sudah terjadi pada hari kita ini. Karena kalau orang ingin mengetahui apa yang terjadi yang akan datang, itu adalah bukan pekerjaan kita, karena akan menipiskan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun itu benar-benar dapat dibaca keadaan yang akan datang, tentunya manusia itu ketika berbuat baik bukan lagi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena ramalan tersebut mereka berbondong-bondong berbuat kebaikan. Makanya rahasia dalam firman Allah yang kita kaji saat ini, Allah menginginkan kita berbuat baik itu semata-mata karena aku, kata Allah. Semata-mata karena Allah, tidak ada tendensi lain. Untuk itulah kita diarahkan Allah betul-betul beriman, berbuat baik kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini sudah ada narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, yaitu Ustadz kita Haji Ahmad Perdana LCMA. Kami persilakan Ustadz. Terima kasih sahabat Jurnal. Para pendengar rahimakumullah, kalau kita perhatikan ayat ini, kita akan menemukan satu pernyataan tegas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bagaimana ayat ini mengecam terhadap orang-orang yang berharap untuk dapat baik, tapi sebenarnya kehidupan yang menjalani ada kehidupan yang penuh dengan kemaksiatan, pembangkangan terhadap Allah. Makanya sebelum segala sesuatunya Allah mengatakan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah jauh lebih tahu apa yang sudah mereka lakukan, apa yang di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Ya, ilmu Allah itu wala yuhituna bihi ilma, ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, sedangkan manusia tidak ada yang mampu melampaui atau tidak ada yang mampu meliputi ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perhatikan ayat lain, maka kita akan mendapatkan gambaran bahwa nanti di hari akhirat, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memvonis orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka dan kemudian memberikan anugerah terhadap orang-orang yang masuk ke dalam surga, ternyata akan terjadi perdebatan sengit pada saat itu antara orang-orang yang difonis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam neraka. Ya, qala rabbana qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Wahai Tuhanku, sungguh aku tidak pernah menyesatkannya, akan tetapi dia sendiri yang memang yang sesat, ya. Karena ada tudingan bahwa qala allazina stud'ifu lil ladzina stakbaru laula antum lakunna mu'minin. Akan ada orang-orang yang disesatkan itu mengatakan kepada orang menyesatkannya, kalau tidak karena kalian maka kami bisa menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah jawaban dari orang yang dituduh itu. Ya, rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Wahai Tuhanku, aku tidak pernah menyesatkannya, tapi dia sendiri yang memang sudah sesat. Ya, pertengkaran yang begitu sengit, perdebatan adu mulut, ya, adu argumen yang terjadi antara orang-orang yang diponis masuk ke dalam neraka, akhirnya kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Tidak berguna segala cercawan atau ucapan-ucapan dan perdebatan kalian ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih tahu apa yang layak dan apa hak, apa yang pantas untuk kalian terima. Dan hak yang harus kalian terima itu adalah kalian akan menjadi penghuni-penghuni neraka. Ya, bahkan di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan dengan tegas, qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Jangan kamu takhtasimu ladayya, bertengkar, beradu argumen di hadapan aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad qaddamtu ilaikum bil wa'id, karena aku sudah memaparkan, sudah menunjukkan kepada kalian begitu besar ancaman yang akan kuberikan kepada orang-orang yang membangkang terhadapku. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizzallami lil 'abid. Sekalipun tidak akan berubah keputusanku, kata Allah, wa ma ana bizzallami lil 'abid, dan aku tidak pernah sekalipun menzalimi hamba-hambaku. Jadi menarik sekali, ya, ketika di ayat ini kita diberikan gambaran tentang bagaimana ketegasan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menutup segala kemungkinan bagi orang-orang yang difonis masuk ke dalam neraka untuk memiliki harapan yang besar untuk bisa selamat daripada neraka itu. Ya, bahkan kalau kita perhatikan ayat Al-Quran memaparkan lebih panjang, ketika nanti mereka pada hari akhirat dibenamkan di dalam neraka, disiksa dengan siksaan yang tidak tertahankan, sampai akhirnya keluar pernyataan dari mereka laporkan kepada Tuhan ya, agar kami dimatikan saja. Apa kemudian kata malaikat? Ya, kamu sekalian di neraka jahanam ini akan kekal selama-lamanya. Ya, itu terdapat di dalam salah satu surat di dalam Al-Quran yang menerangkan tentang hal itu. Jadi sungguh suatu dahsyat sekali kondisi pada hari itu, karena memang setiap orang berharap untuk bisa lepas daripada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada akhirnya yang lepas daripada ancaman Allah adalah sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah lebih tahu siapa yang berhak untuk masuk ke dalam surga dan siapa yang berhak untuk masuk ke dalam neraka. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Kesimpulan dari ayat ini adalah bahwa kita diajak Allah supaya kita beriman kepada hari kiamat. Semoga dengan keimanan kita itu menjadikan amal kebaikan kita selama ini semata-mata kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.